Nah, multi tafsir kalau bahasa sekarangnya. Barakallahu fikum. Tidak bisa dibawa ke sana pemahamannya dan bisa dibawa ke sini. Ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ini la ghairu sahih, ghairu sharih. Nah, kalau sharih itu jelas. Nah, di dalam sebuah pendalilan harus sahih dan sharih. Akan tetapi dua dalil yang disebutkan tadi, dalil yang pertama yaitu kisah Mus'ab bin Umair. Kisah Mus'ab bin Umair barakallahu fikum, hadisnya sahih, akan tetapi ghairu sharih. Tidak jelas. Barakallahu fikum, karena kejadian ketika itu terkumpulnya 40 orang tanpa sengaja dan tidak bisa dipahami pada kejadian Mus'ab bin Umair tersebut bahwa Mus'ab mensyaratkan jumlah 40 orang. Dan juga tidak bisa dipahami bahwa andai kata tidak terkumpul sampai 40 orang maka Mus'ab tidak akan menegakkan salat Jumat. Tidak bisa dipahami seperti ini. Barakallahu fikum. Karena kejadian itu istifahat, ketepaan saja, la masdar, tanpa diinginkan. Adapun hadis asal dari Jabir bin Abdullah, lafadznya sharih, jelas. Lafadznya sharih, jelas, akan tetapi ternyata dari sisi sanad tidak sahih. Karena kan ada seorang rawi yang bernama Abdul Aziz Al-Qurasyi. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akan tetapi hadis ini tidak sahih. Barakallahu fikum. Kemudian beliau juga melanjutkan wa ala hadza, dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, apa yang tadi saya jelaskan menukil dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ala hadza. Kemudian beliau melanjutkan fashtiratul arba'ina li iqamatil jum'ah ghairu sahih. Disyaratkan jumlah 40 orang untuk menegakkan salat Jumat itu tidak benar. Li'annahu ma buniya 'ala ghairi sahihin fa laysa bisahih. Karena sesuatu yang dibangun yang mana landasannya tidak sahih, maka pembahasan atau hukumnya pun juga tidak sahih. Barakallahu fikum. Tsumma yuqalu. Kemudian juga pernah terjadi sebuah kejadian pada zaman Rasul sebagaimana hal ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan lafadz anna sahabat radhiyallahu anhu lama qadimatin 'airu minasy-Syam ila al-Madinah wa kanu fi tafaqatin liqudumiha li syiddati hajatiha infaddu ilaiha. Bahwasanya para sahabat ketika datang kafilah dari Syam, kafilah rombongan dari Syam yang membawa kebutuhan-kebutuhan mereka, yang mana ketika itu para sahabat ahli Madinah sangat membutuhkan barang-barang yang dibawa oleh kafilah tersebut, maka mereka pun bersegera mendatangi kafilah tersebut, rombongan tersebut. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutbah, sedang berkhutbah. Walam yabqa ma'ahu illa 12 rajulan. Kafilah tersebut datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, yang mana mereka sangat membutuhkan apa yang dibawa oleh rombongan tersebut. Sangat-sangat butuh. Maka ketika kafilah tersebut datang, yang mana Nabi ketika itu sedang berkhutbah, mereka semua, mereka banyak dari mereka yang keluar meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dan tidak ada yang tertinggal di masjid ketika itu kecuali 12 orang saja, lebih sedikit dari 40 orang. Wabakiya muqiman di salatil jumat. Walaupun jumlah ketika itu yang tersisa hanya 12 orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan salat Jumat. Menunjukkan bahwa walaupun kurang dari 40 tetap sah. Buktinya Ketika yang tertinggal hanya 12 orang, Nabi tetap melanjutkan. Barakallahu fikum. Andai kata kalau seandainya kurang dari jumlah 40 orang jamaah, itu merupakan syarat dari sahnya salat Jumat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak akan melanjutkannya. Barakallahu fikum. Kemudian ada pendapat-pendapat yang lain, diantaranya minimalnya adalah 12 orang. Mereka berdalilkan dengan kejadian tadi, nah, yang baru saja kita sebutkan. Kemudian ada juga yang mempersyaratkan barakallahu fikum 4 orang. Madhab yaitu Abu Hanifah, madhab Abu Hanifah. Mereka berdalilkan dengan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'alu ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah. Nah, Allah di sini memanggil dengan kalimat amanu. Di sini jamak amanu. Nah, ini jamak. Mereka berdalilkan dengan bahasa wa aqallul jam'i salasa. Jumlah sedikit dari jamak itu berapa? 3. Nah, paling sedikit itu 3. Wal imam huwa alladhi yus'a li khutbatihi. Kemudian tambah 1 imamnya. Jadinya 4. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Mereka berdalilkan dengan kaidah bahasa. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa yang paling jumlah sedikit yang paling sedikit adalah 3. Jumlah yang paling sedikit adalah 3. Mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari sahabat Abu Darda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min salasatin fi qaryatin la tuqamu fihi musallatu illa istahwadha alaihi musyaitan. Tidak ada dari 3 orang pun pada sebuah daerah yang tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka salat kecuali asy-syaitan akan menguasai mereka. Apabila ada 3 orang pada sebuah daerah, kemudian tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka as-salat, salat, maka kecuali syaitan akan menguasai mereka. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini sahih secara jelas, sehingga oleh karena itu al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya, dan disyaratkan juga oleh al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini adalah pendapat yang beliau pilih, yaitu al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan zahir dari apa yang disebutkan oleh Naam al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun al-Imam Al-Albani dan sebelumnya al-Imam Asy-Syaukani mensyaratkan 2 orang. Karena aqallul jamak, minimalnya jamak itu 2 orang. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, mana yang sahih di antara pendapat-pendapat ini? Kita di sini hanya sebatas menyebutkan dan menukilkan dari kalam para ulama. Sengaja untuk disebutkan pada malam hari ini pendapat-pendapat seperti ini, supaya kita ini tidak kaku dan tidak jumud. Dinasihatkan oleh para asatidzah dan guru-guru kami untuk kita bersikap wasi'us shadr, bersikap berlapang dada. Nah, selama itu adalah pendapat yang dibangun di atas dalil, maka kita tidak boleh untuk memaksakan pendapat kita kepada orang tersebut yang berbeda dari apa yang kita pilih. dan juga Ikhwanuddin di dalam memilih kalam ulama yang mudah dan paling gampang untuk dilaksanakan. Nah, sampai-sampai para ulama mengatakan tentang orang seperti ini, man tatabba'a ruhasal ulama kazandaq, barang siapa yang mengikuti dan mencari-cari rukhsahnya para ulama, pendapat-pendapat yang mudah yang ringan. Nah, dia tidak bersikap objektif dalam hal ini, maka dia kazandaq, akan menjadi zindiq oleh Yazubillah. Nah, dalam bab ini dia memilih mana yang mudah. Nah, di dalam bab zakat dia memilih nisab yang paling tinggi. Nah, bab yang rendah. Barakallahu fikum. Di dalam salat, di dalam bab salat, salat jamaah dia memilih pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan tidak wajib. Barakallahu fikum, ketimbang yang mengatakan wajib. Ini dia sengaja memilih rukhsah ulama. Al-ulama yang mana kita berhusnuzan kepada mereka, insya Allah mereka membangun pendapat mereka dengan dalil. Nah, dengan dalil kita mengikuti mereka dengan dalil, dan kita tidak boleh taklid kepada mereka. Dan juga barakallahu fikum, kita tidak boleh bermudah-mudahan di dalam sebagai talabul ilmi di sini hanya bisa mengikuti para ulama dengan dalil. Ini yang lebih cocok bagi saya. Dan hindari perkataan-perkataan ini adalah pendapat yang paling rajih menurut saya. Jangan. Nah, ini pendapat yang paling rajih menurut saya. Jangan. Nah, maksudnya bagaimana? Ini adalah pendapat yang rajih yang dipilih oleh Syekh Fulan. Nah, dan saya lebih condong kepada pendapat tersebut. Barakallahu fikum. Pernah suatu ketika seorang di Yaman pada masa Syekh Mukbil rahimahullah. Nah, dia mengatakan walladhi yatarajjah li, dalam bab ini yang rajih menurut saya dalam bab ini adalah kaza. Ditegur oleh Syekh ketika itu. Nah, enggak bisa, enggak boleh. Nah, yang berhak untuk mengatakan rajih indi, yang rajih menurut saya, yang benar menurut saya, itu adalah Imam Al-Mustahid. Kita sebagai talabul ilmi, talibul ilmi, pelajar, penuntut ilmu, hanya boleh mengatakan, hanya bisa mengatakan saya lebih condong kepada pendapat ini, saya lebih condong kepada pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Fulan dan Syekh Allah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Seorang mujtahid itu adalah seorang ahlus sumul. Nah, ahlus sumul. Apa itu ahlus sumul? Dia adalah seorang yang menguasai semua disiplin ilmu. Dia menguasai bahasa Arab dengan nahwunya, menguasai Al-Quran dengan tafsirnya, menguasai hadis, ilmu mustalah, usul dia kuasai, dan juga dia ahlul istihdar. Apa itu istihdar? Dia bisa mayoritas hukum bisa dia sebutkan seketika. Ketika dia ditanya apa hukum dalam permasalahan ini, dia bisa menjawab. Barakallahu fikum, lengkap dengan dalil. Ini ahlul istihdar. Enggak, apa hukumnya? Ntar saya baca-baca dulu. Nah, ntar saya tanyakan dulu kepada Fulan misalnya. Nah, ini bukan ahlul istihdar. Ahlul istihdar mayoritas setiap hukum yang diminta untuk didatangkan seketika kepada dia, bisa dia sebutkan seketika. Ini ahlul istihdar. Hanya orang seperti ini, di samping dia menguasai berbagai macam disiplin ilmu di dalam agama ini, yang bisa dengannya dia mengeluarkan fatwa dan istihad, barakallahu fikum, maka dialah yang berhak untuk beristihad, dan dialah seseorang yang nam bisa dikatakan sebagai mujtahid. Nah, beda halnya dengan orang yang tidak pernah duduk di hadapan para ulama, hanya bermodal dengan baca buku dan bergampang-gampangan dengan mengatakan saya beristihad lah. Ini tidak benar. Saya beristihad begini, saya beristihad begitu la yajuz ikhwan fillah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah, pembahasan yang keempat di dalam salat al-jumu'ah. Al-khutbatu ruknun min arkanil jumu'ah, la tasihhu illa biha. Khutbah merupakan rukun dari rukun jumu'ah, merupakan keharusan di dalam sholat Jumat, yang mana sholat Jumat tidak sah kecuali dengannya. Sholat Jumat tidak sah kecuali dengan khutbah tersebut. Kenapa demikian? Limuwadzatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha wa adami tarkihi laha abadan. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaganya, selalu melakukannya, muwadhabah. Nah, maksudnya selalu barakallahu fikum melaksanakannya, dan beliau tidak meninggalkannya. Belum pernah sekalipun beliau meninggalkan sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat tanpa khutbah. Selalu beliau melakukannya. Nah, dan tidak pernah disebutkan di dalam hadis bahwa pernah satu kali beliau sholat Jumat tanpa khutbah. Nah, yang ada hanyalah beliau meninggalkan sholat Jumat bil kulliyah ketika beliau safar. Nah, seperti yang terjadi di Mina pada Hajjatul Wada. Barakallahu fikum. Jadi khutbah merupakan rukun dari arkanul jumu'ah. Dalilnya apa? Dikarenakan Nabi selalu melaksanakannya dan tidak pernah meninggalkannya selamanya. Wa huma khutbatani, yang mana di dalam khutbah Jumat ini ada dua khutbah. Nah, ma'ruf di tengah-tengah kita, yustaratu li sihhati shalatil jumu'ah an yataqaddama 'ala shalah. Disyaratkan untuk sahnya salat Jumat yaitu dilaksanakan dua khutbah sebelum sholat Jumat. Nah, barakallahu fikum. Jadi khutbah hukumnya wajib dilaksanakan sebanyak dua kali, naam, sebelum sholat. Dalilnya, naam, Nabi melaksanakannya dan tidak pernah melaksanakannya. Al-mas'alatul khamisah fi sunanil khutbah, pembahasan yang kelima tentang sunnah-sunnah khutbah, hal-hal yang disunahkan di dalam khutbah. Wa yusannu du'a lil muslimina bima fihi salahu dunyahum, bima fihi salahi dinihim wa dunyahum. Yusannu du'a lil muslimina bima fihi salahu dinihim wa dunyahum, ma'ad du'a li wulati umuril muslimina bisolati wa tawfiq. Disunnahkan untuk mendoakan kaum muslimin yang terkait dengan kemaslahatan agama dan dunia mereka, yang terkait dengan kemaslahatan agama dan dunia mereka, disertai juga dengan doa untuk penguasa kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, agar diperbaiki dan mendapatkan taufik dari Allah. Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana idza khatiba yawm al-jum'ati da'a wa asa wa ajara bi asbu'ihi wa amana an-nas. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila khutbah pada hari Jumat beliau, apabila khutbah pada hari Jumat beliau berdoa dan mengicaratkan ke atas dengan jarinya, wa amana an-nas, dan muslimin pun juga mengaminkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya amin bainahu wa bainallah. Ucapan amin yang mereka ucapkan adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak secara berjamaah dan juga tidak barakallahu fikum mengeraskan suara. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam permasalahan ini disebutkan oleh Imam Abdul Aziz bin Bah di dalam salah satu fatwanya barakallahu fikum, memang doa itu diperbolehkan di dalam khutbah, akan tetapi yang penting dan dicariatkan bagi seorang khatib khutbah tidak memperpanjang khutbah barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu jangan sampai seseorang menjadikan khutbahnya panjang hanya karena doa. Nah, karena doanya terlalu panjang. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh menyebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih inna tula salati ar-rajul wa kithari khutbatihi ma innatun min fikhi fa atimu shalah wa aqsiru khutbah. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendek khutbah, maka panjangkanlah sholat dan ringkaskanlah khutbah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Fahada yadullu ala anna sunnata wal afdal an yutila sholat wa yuksiril khutbah taksiran la yuhillu bil maksud. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sunnah, termasuk di antara sunnah dan paling utama, seseorang memanjangkan sholat dan memendekkan khutbah tanpa menghilangkan maksud tujuan dari khutbah tersebut. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu pendek sehingga mau'izah nasihat itu tidak sampai kepada kaum muslim, dipahami oleh kaum muslimin dan mengenal kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Adapun pembahasan yang lainnya masih panjang tentang permasalahan doa ini, bagaimana kaifiahnya dan apakah disyariatkan ketika itu untuk mengangkat kedua tangan, akan kita sampaikan pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.